بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقاعدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة رحمكم الله أحبكم جميعا في الله yang saya cintai karena Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Merugilah orang yang takwanya kepada Allah hanya sambil lalu saja. Beragama itu harus fundamental. Enggak bisa beragama itu biasa-biasa saja. Walaupun resikonya dituduh fundamentalis. Akan disebarkan di seluruh dunia dan ke Indonesia kalau ada keluarga menyuruh anaknya sholat 5 waktu di masjid, berarti itu sudah keluarga radikal, fundamentalis. Akan ada, dan jangan kaget sebab ini sudah menjadi program di PBB, menekan radikalisme sekarang tidak cukup lewat masjid, menekan radikalisme tidak cukup lewat lembaga pendidikan, tapi lewat rumah dengan memisahkan ibu dengan anaknya di usia 0-8 tahun supaya tidak ada radikalisme di keluarga muslim. Jadi kalau ada keluarga menyuruh anaknya ke pesantren, radikal. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini resiko yang akan dihadapi oleh setiap keluarga yang memerintahkan seluruh isi rumah tangganya bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Muru auladakum bis-salati li sab'i sinina wadribuhum li 'ashri sinina. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu mendirikan sholat di usianya yang ketujuh, dan pukullah jika tidak mendirikan sholat di usianya yang ke-10. Menurut sudut pandang hak asasi manusia internasional, ini sudah kekerasan dalam rumah tangga. Terserah mau pilih yang mana. Tapi inilah fenomena, inilah tantangan yang dihadapi oleh ayah, oleh suami di zaman modern. Tapi banyak juga yang kalah pakai sistem demokrasi di dalam rumah. Ini pendidikan mana ini? Demokrasi itu urusan politik. Demokrasi itu urusan bernegara. Jangan bawa ke rumah. Tidak ada di dalam Islam panduan berdemokrasi di dalam rumah tangga. Keblinger sebagai suami nanti. Menghadapi istri saja bingung. Ada banyak bapak, ada banyak ayah, tekanan batin karena enggak berani mencarikan jodoh buat anaknya. Gara-gara terlalu demokratis. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menjadi ayah pemimpin masuk surga sekeluarga, sekaligus menjadi suami. Pemimpin masuk surga sekeluarga. Sengaja saya pilihkan tema yang sangat menukik, karena banyak ayah, banyak suami disorientasi, kehilangan orientasinya, entah mau dibawa kemana rumah tangganya. Sama istri saja tidak bisa menjadi qawwam yang baik. Mendidik istri dengan penuh kasih sayang agar bisa menjadi pendamping suami masuk surga sekeluarga. Mendidik istri bagaimana agar menjadi ibu yang membawa anak-anaknya masuk surga sekeluarga. Na'udzubillah min dzalik. Banyak suami, banyak ayah yang bahkan tidak tahu bagaimana membangun baiti jannati, rumahku, surgaku. Bagaimana mau surgaku, rumahku, kalau sudah pisah ranjang gak bisa menyelesaikan masalah di rumah tangganya. Marah-marah dikit sama bini, cerai. Mana bisa suami kayak begini membangun mahligai rumah tangga, rumahku, surgaku. Enggak bisa rumah jadi surga kalau bisanya cuma marah-marah doang. Sidang Jumat rahimakumullah. Memang tidak mudah, karena tingkat keberhasilan iblis yang paling tinggi dalam menilai setan di bawahnya adalah bukan karena mereka berhasil menyantet seseorang sampai mati, bukan. Yang paling tinggi di kalangan setan bagi iblis nilainya, kualitasnya adalah kalau sudah bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anak-anaknya. Ini tantangan berat. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya menjadi ayah, menjadi suami yang sudah tidak punya kurikulum, tidak punya strategi bagaimana menghadapi hantaman internal dan hantaman eksternal rumah tangga ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat free sex, seks bebas yang rata-rata anak di kota-kota besar itu, yang gadis itu di bawah 60%. Maksud saya di atas 60% itu udah gak gadis lagi. Dan ayahnya tidak tahu itu, bahwa anaknya tidak gadis lagi. Karena yang ayah tahu adalah kerja, gaji, karir, sibuk. Yang ayah tahu, kalau sudah kasih nafkah uang ke rumah, berarti sudah menjadi ayah. Ini salah besar. Anda sukses menjadi ayah, impact-nya besar. Anda gagal menjadi ayah, menjadi suami, impact-nya juga besar. Karena seluruh persoalan-persoalan sosial di Kementerian Sosial sekalipun, akar atau asal muasalnya dari rumah. Yang namanya rumah, pencetak suksesnya, inspirasinya itu dari ayah. Penjahatnya juga dari ayah. Teladannya dari ayah, biang keroknya juga dari ayah. Saya kira tidak berlebihan kalau hari ini khutbah Jumat saya cuma ingin tekankan, cobalah menjadi suami, menjadi ayah yang punya visi membawa seluruh istri, anak-anaknya, bahkan keluarga istrinya, dari pihak keluarga mertua laki-laki, dari pihak keluarga mertua perempuan, semua diajak masuk surga. Sebab menikah itu bukanlah menikah antara individu dengan individu, mempertemukan keluarga besar suami dan keluarga besar istri. Kesadaran ini harus dimiliki. Kenapa? Di dalam Al-Quran besar sekali pengaruh ayah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Aw ashaddu dzikra. Kalau kamu sudah menunaikan manasikmu, maka ingatlah kepada Allah dengan berzikir kepadanya seperti kamu ingat kepada bapak-bapakmu, dan seharusnya ingat kepada Allah lebih kuat lagi ketimbang ingat kepada bapak-bapakmu. Kadzikrikum abaakum au ashadda dzikran. Itu yang betul. Ayat ini mengindikasikan betapa kuat kesan seorang ayah kepada anaknya. Betapa kuat pengaruh suami terhadap istrinya. Karenanya di dunia ini cuma ada dua agama. Satu agama Allah, dua agama nenek moyang, agama bapak-bapak. Jadi kalau bapak sukses, rumah menjadi rumah surga, anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil, istri menjadi istri yang bahagia, dan itu menularkan kepada masyarakat yang baik. Tapi kalau ayah gagal, biasanya ayah gagal ini mengukur kesuksesan cuma di kantor. Enggak sukses di hadapan istri, enggak sukses di hadapan anak-anak, enggak sukses di hadapan keluarga besar, enggak sukses di masyarakat masjid dekat rumahnya, enggak sukses di masyarakat luasnya, enggak sukses di hadapan orang yang saleh, tidak sukses di hadapan Rasulullah SAW, tidak sukses di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sukses di hadapan agamanya. Satu-satunya yang ayah tahu sukses cuma di kantor. Menyedihkan sekali. Bagaimana caranya menjadi ayah atau suami inspiratif membawa seluruh keluarganya masuk surga? Kalau melihat kenapa Allah mengutus Rasul, agar Rasul ini mengajak masuk surga semua manusia di dunia, saya kira kurikulum itu bisa dipakai secara makro. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Di antara metodologi Rasul yang diberikan oleh Allah bagaimana mengajak manusia ke surga, kepada sirat al-mustaqim, jalan lurus yang memperjumpakan manusia dengan Tuhannya, jalan lurus yang menunjukkan manusia dari dunia sampai surga, ada empat yang harus dilakukan oleh suami atau ayah jika ingin membawa keluarganya masuk surga. Yang pertama, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Kalau ingin menjadi ayah dan suami yang sukses membawa keluarga masuk surga, jangan kebanyakan narasi kata papa, menurut papa, kata ayah, kata suami. Dengerin kata suami, bukan itu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Itu yang harus banyak diperdengarkan ke anak. Kata Allah dan kata Rasulullah, itu yang harus berulang-ulang didengungkan di telinga anak. Banyakan mana yang dilakukan oleh ayah? Ayo cepat tidur, besok supaya tidak telat sekolah. Atau yang kedua, cepat tidur ya sayang, supaya besok bisa sholat subuh berjamaah. Mana yang paling banyak dipertanyakan di rumah, khususnya malam hari kalau ayah pulang kerja? PR sudah dikerjakan? Besok ujian, sudah belajar? Itu yang pertama. Atau yang kedua, maghrib sudah baca Quran tadi sayang? hafalannya nambah gak hari ini? Apa yang kamu pahami dari ayat yang tadi ayah bacakan sebelum kamu sekolah? Mana yang banyak ditanya oleh seorang ayah? Dari sini sudah kelihatan mana ayah yang membawa anaknya ke neraka, mana ayah yang membawa anaknya ke surga. Kewajiban orang tua minimal membacakan satu hadis kepada anaknya satu hari. Atau setidaknya obrolan-obrolan dia dengan anaknya menyelipkan ayat Allah, menyelipkan hadis-hadis Rasulullah meskipun dalam bentuk cerita. Kalau hari ini ayah sibuk, delegasikan istri. Sesibuk-sibuknya mau tidak mau kirim WhatsApp ke handphone anaknya. Harus ada ayat today untuk anakku. Harus ada hadis hari ini untuk anakku. Kalau rapot anaknya bagus, ini baru anak papa. Kalau rapotnya jelek, ini anak mama. Mama yang dimarahin. Kamu tuh istri. Istri itu madrasah. Kalau madrasah jelek, rusaklah anak-anak kita. Nilai anak kita jelek gara-gara madrasah jelek. Istrinya bilang, iya, karena kepala sekolahnya enggak ada di sini. Madrasahnya jelek karena kepala madrasahnya yang dia tahu cuma cari duit, karir. Untuk bisa membuat anak-anak mau mendengarkan ayat-ayat Allah tidaklah mudah. Faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana anak-anakmu senang kepada ayat-ayat yang kamu bacakan kalau kamu sendiri tidak menikmati membaca ayat itu? Mana mungkin anak-anakmu menikmati penjelasan hadis dari kamu kalau kamu tidak mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin itu. Faqidu syai' la yu'ti. Itu kaidahnya. Ayah yang tidak mencintai Al-Quran, ayah yang tidak mencintai As-Sunnah, mana mungkin bisa menularkan itu kepada anaknya? Kalau merasa menjadi ayah yang seperti itu dan bisanya cuma cari duit doang, jangan sombong. Anda punya kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat belajar. Tadi saya dengar sebelum sholat Jumat ada bimbingan membaca hadis-hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu kurikulum wajib yang diajarkan ayah kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ahkam, tentang hukum kepada anak-anak. Karena yang akan dimintakan pertanggungan jawaban di akhirat kelak tentang ayat dan sunnah itu bukan gurunya, bapaknya yang ditanya. Kamu saya titipkan anak. Kamu titipin lagi sama orang lain. Yang saya tanya itu kamu, apa yang kamu ajarkan? Sedang cuma rahimakumullah. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Tugas ayah atau suami kalau pengen anak-anak dan istrinya masuk surga, sucikan jiwa mereka. Sucikan matanya dari tontonan haram di rumah. Sucikan telinganya dari pendengaran haram di kamarnya. Prosentase tontonan anak di TV, di film, prosentase pendengaran anak-anak di gadget, besar haramnya atau halalnya? Sucikan itu. Sebab ini pintu yang membuat kalbu anak kita menjadi tempat sampah atau bejana suci. Bagaimana cara kita orang tua mendidik anak agar halal pendengarannya, halal pandangannya, dan ada lagi yang penting, halal pakaian yang kita belikan buat anak, halal makanan yang kita bawa pulang buat anak sama istri. Karena pendidikan halal life di dalam rumah enggak diberikan, ya kerjanya di perusahaan yang haram, sudah diamanahkan pada satu jabatan masih nilep sehingga pulang bawa yang haram. Ini mungkin ayahnya dulu juga gak dididik menjadi anak yang diformat kesucian jiwanya oleh orang tuanya. Wa yuzakkihim. Memang agar anak-anak kita ini, agar istri kita ini mau mendengar qala Allah wa qala Rasulullah, harus suci dulu yang di dalam jiwanya dan suci dulu yang di luar jiwa atau jasadnya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Yang pertama kan yatlu alaihim ayatina, membacakan ayat. Apa bedanya dengan yang ketiga? Wa yu'allimuhumul kitab, menjadikan Alkitab sebagai manual life, sebagai panduan hidup. Anak-anakmu, kalau tidak kau disiplinkan dengan aturan syariat, pasti disiplinnya dia nanti sama hawa nafsunya. Contoh, kalau besok ada pertandingan untuk klubnya, mungkin sebelum subuh dia sudah bangun mempersiapkan pertandingan yang dia suka. Tapi kalau hari-harinya disuruh sholat subuh seperti itu, mungkin gak bangun. Ini berarti ayahnya gagal nih. Dengar azan dekat rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anaknya masih di depan TV, masih ngegadget dan sudah komat pun masih belum bergeming, ini bapaknya nih yang bersalah. Berarti memang tidak ada pendidikan mendisiplinkan anak dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyesal nanti menjelang matimu, wahai ayah. Menjelang matimu, wahai suami, kamu akan menyesal. Jangankan menjelang mati, sebelum mati saja sudah menyesal. Saya mau kasih contoh. Apa doa anak yang soleh buat orang tuanya? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Dahsyat sekali. Saya dan beberapa teman sering berdiskusi, sangat menikmati dahsyatnya doa anak itu. Saya ulangi, saya dengan beberapa teman sering curhatan bareng sama para suami, para ayah, sangat menikmati dahsyatnya doa anak-anak kita itu. Khususnya berkaitan dengan usaha kita sebagai orang tua untuk kehidupan anak hari ini dan masa depannya, ada banyak kemudahan kalau anaknya sering doakan orang tuanya. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya mentarbiah kami, rabbayani, mendidik kami. Kama rabbayani, sebagaimana keduanya mendidik kami, saghiran, bukan kabiran. Sebagaimana mereka keduanya mendidik kami di waktu kecil. Banyak bapak-bapak yang gak didoain sama anaknya, karena waktu kecil tuh si anak bapaknya gak hadir. Hadir dalam kehidupan anak nanti pas mau nikahin. Ah, orang tua kayak gini, ayah kayak gini, gak akan didoakan oleh anak. Gak dapet doanya, doanya anak. Capek dia kerjanya, tertatih-tatih karirnya, tersiksa memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena tidak mendapatkan infrastruktur ilahiyah, kemudahan langit untuk mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para ayah, para suami yang ada di sini, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang laki-laki, bersiap-siaplah kalian menjadi pemimpin rumah tangga yang bisa masuk surga sekeluarga. Jadi pertama, bacakan ayat dan hadis. Yang kedua, sucikan jiwa anakmu. Yang ketiga, jadikan Alkitab sebagai panduan hidupnya. Bagaimana cara menjalani hidup? Salah besar kalau bapak-bapak tidak menjadi kepala sekolah bagi anaknya. Bukan gak percaya sama guru, bukan gak percaya sama kurikulum sekolah. Sampai hari gini, kurikulum Diknas masih menyatakan kalau anak kita itu keturunan kera, belum keturunan Adam, karena ilmunya memang baru sampai di situ. Buka, mana buku pelajaran biologi anakmu yang mengajarkan bahwa anakmu keturunan Adam? Enggak ada. Ilmu biologi anakmu masih mengajarkan mereka keturunan siapa? Monyet. Kalau bukan kamu orang tuanya menjadi kepala sekolah, kamu cuma bekerja keras besarkan badannya, pikiran anakmu dirampok oleh sekularisme, dirampok oleh liberalisme pendidikan dunia saat ini. Kalau yang kamu tahu cuma kerja, dapat gaji, kasih anak, jiwa anakmu dirampok dan dimusyrikkan oleh orang di luar sana. Dan biasanya anak-anak yang tidak disucikan jiwanya oleh orang tuanya, biasanya isinya cuma dua. Kalau enggak syahwat, ya syubhat. Ongkos ngebesarin anak kayak gini nih mahal biasanya. Boring dikit, minta ke mall. Ada gadget baru, minta dibeliin. Fashionnya maunya yang branded. Uang jajannya mahal. Disuruh bangun tahajud, repot anak kayak begini. Sehingga banyak orang tua, ayah-ayah ini kelimpungan menjalani hidup. Dan yang terakhir, yang keempat, wal hikmah. Apa itu wal hikmah? Ajarkan kepadamu hikmah. Yang negara ini sendiri cara mencari presiden, cara memilih menteri, sampai cara memilih gubernur, jauh dari kata hikmah. Padahal Indonesia ini gak boleh dipimpin rakyatnya kecuali kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. No, di Jakarta dapat gubernur kafir. Masih banyak ulamanya, masih banyak ustadznya bilang, ya begitulah omongannya tentang pemimpin kafir. Kalau doanya orang benar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Kalau hidup kamu mau hasanah fid dunia, nomor satu itu bukan yang penting sehat. Salamatan fidin, selamat dulu agamamu. Selamat dulu agama istrimu. Selamat dulu agama anak-anakmu. Gak mungkin orang yang selamat agamanya milih pemimpin kafir, gak mungkin. Hanya yang tidak selamat agamanya, yang tidak membela agamanya. Baru setelah selamat agamanya, wa'afiatan fil jasad. Al-afiyah artinya as-sihhatut tammah lit-ta'ah. Orang yang kesehatannya sempurna karena kesehatannya digunakan untuk berbuat taat. Itu nomor dua. Kalau ingin hasanah fid dunia. Yang ketiga, wa ziyadatan fil ilmi. Kalau sudah sehat bukan cari duit. Ziyadatan fil ilmi. Hari demi hari harus tambah ilmu anakmu. Terutama ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang agamanya. Ada satu keluarga hebat sekali. disiplin tidurnya, disiplin makannya, disiplin nontonnya, disiplin liburannya. Satu tahun rancangan liburan pun sudah diatur dan budgetnya juga teratur. Satu-satunya yang gak diatur disiplin di rumah itu adalah disiplin beragama. Disiplin kepada Tuhannya, disiplin mencintakan anak kepada Rasulnya, disiplin menambah ilmu Al-Quran anaknya, disiplin menambah ilmu hadis anaknya, itu yang gak ada dalam kurikulum rumah tangga itu. Karena memang tidak punya kurikulum bagaimana masuk surga sekeluarga. Baru wa barakatan fir rizqi. Cari rezeki itu bukan nominal, bukan banyak sedikitnya materi. Wa barakatan fir rizqi, berkahnya dulu yang penting. Nominalnya boleh jadi sama kayak bulan kemarin, tapi berkahnya, manfaatnya beda. Al-hikmah itu begini. Ingin mengajarkan al-hikmah kepada anak, kepada istri, agar istri juga bisa menjadi pembimbing hikmah bagi anak-anak kita. Al-hikmah itu hiya al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu artinya ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan amal saleh. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Yang boleh mimpin rakyat Indonesia ini yang punya ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu bohongin orang. Ilmu yang bermanfaat bukan bohongin orang lewat media dengan pencitraannya. Dan wal amalus salih, amalnya benar menurut Allah dan Rasulnya. Jakarta 70% tanahnya dirampok oleh penjajah ekonomi saat ini. Pantai utara Jakarta mau dirampok dengan menggusur dan mengusir pribumi. Ini semua gara-gara kita taat sama undang-undang. Ini semua gara-gara kita apa? Taat sama peraturan. 4.000 polisi dan tentara yang menakut-nakuti rakyat Jakarta Utara karena Polri dan tentara taat sama undang-undang. Pertanyaan saya, siapa yang bikin undang-undang? Untuk kepentingan siapa undang-undang dibuat? Negara ini akan hancur kalau tidak mengembalikan Indonesia dari ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada kerakyatan yang dipimpin oleh al-ilmun nafi' wal-amal salih. Pemimpin yang ilmunya bermanfaat dan menjadi pemimpin yang bijak dengan amalnya yang salih. Enggak akan kita dapatkan dari orang kafir seperti itu. Pendiri negeri ini sudah menggunakan kata hikmah sejak awal. Adapun kebijaksanaan itu nanti dalam bahasa human interest-nya. Hikmah, kerakyatan ini pimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, walaupun ini semua sudah diingkari oleh negeri ini. Kembali ke rumah tangga, menjadi ayah yang penuh hikmah adalah ayah inspiratif yang teladan-teladannya, yang ilmu-ilmunya membawa anak-anaknya pada kebahagiaan. Tapi sayang, sudah terlalu banyak anak-anak yang lapar ayah, yang udah gak ngefans lagi sama bapaknya karena bapaknya gak bisa menjadi my first love bagi anak perempuannya, karena bapaknya tidak lagi bisa menjadi my dad, my hero, gak bisa lagi. Kenapa saya katakan demikian? Satu, masalah terbesar anak-anak dari SMU sampai SD itu bullying. Bullying itu masalah terbesar anak-anak. Dan bullying terbesar di sekolah dari SMU sampai SD ngata-ngatain bapak. Anak-anak yang gak bangga sama bapaknya, ketika bapaknya dicela, gak ada pembelaan terhadap bapaknya. Dan dia menikmati bapaknya dicela-cela. Mungkin bapaknya jarang berdoa buat anaknya sehingga anaknya juga enggak punya ikatan batin. Mungkin bapaknya malas mencium anaknya sehingga enggak punya ikatan kasih sayang. Mungkin bapaknya malas peluk anaknya. Mungkin bapaknya juga jarang berkomunikasi secara intensif dengan anaknya. Atau jangan-jangan orang tuanya tidak mengenal jiwa anaknya. Ini orang tua yang kehilangan anaknya, dan anaknya akan menjadi lapar ayah. Kalau anak sudah seperti itu, biasanya nanti anak perempuanmu yang benci kamu, wahai ayah, biasanya cari jodoh yang bertentangan sama bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kenapa anak menjadi LGBT? Gara-gara sering menyaksikan kekerasan suami pada istrinya di rumah. Kenapa anak jadi LGBT? Karena tidak ada komunikasi antara ayah sama anak di rumah. Dan sekarang tren terbaru adalah bullying plus suicide menurut pakar psikologi forensik. Sehingga ada istilah baru di kalangan remaja namanya bullycide. Bullying yang berujung pada bunuh diri. Kalau ayah tidak hadir, celakalah dalam hidup. Semoga kita bisa menjadi ayah pemimpin keluarga, masuk surga sekeluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.